dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau apabila berdiri untuk salat, beliau membaca, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, sampai kepada kalimat minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Kemudian, ya Allah, engkaulah raja, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau. Engkau adalah Rabbku, sedangkan aku adalah hambamu. Sampai akhir bacaan hadis riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan bahwa bacaan tersebut dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas hadis ini poin pertama, yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi. Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi. Dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala mengatakan, Ali bin Abi Talib bin Abdi Manab bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab Amirul Mukminin. Beliau adalah salah satu khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda untuk beliau, awama tarza an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa nubuwah. Artinya, apakah engkau rela, apakah engkau tidak rela untuk menjadi dariku seperti kedudukan Harun dari Nabi Musa, kecuali tidak boleh ada nabi setelahku. Ini terjadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada daerah namanya Thunyatul Wada'. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau meninggalkanku berperang bersama orang-orang yang tidak berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian, awama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa nubuwah. Apakah engkau tidak menginginkan menjadi bagian dariku sebagaimana kedudukan Harun menjadi bagian dari Nabi Musa, kecuali tidak boleh menjadi nabi. Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menjaga kota Madinah bersama kaum wanita, orang lemah, anak kecil. Ini yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis karena tidak bisa ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau bagaikan Harun dari Nabi Musa. Beliau di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan Harun dari Nabi Musa. Kemudian ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan, "Ghadan la u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Besok hari aku akan memberikan bendera peperangan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka ternyata besok harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan, "Innahu yashku minal ain." Sesungguhnya beliau sedang sakit mata. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fabari kama kan." Maka sembuh seakan-akan tidak pernah sakit mata sedikit pun. Lalu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bendera tersebut. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maulah." Yang artinya, "Ya Allah, siapa yang aku menjadi penolongnya, maka Ali adalah penolongnya." Ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ialah bahwa yang mencintai Ali bin Abi Thalib hanyalah orang beriman, dan yang membencinya tidak lain kecuali munafik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi falaqal habba wa bara'a an-nasama innahu al-ahdi an-nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq." Demi yang menciptakan habba, biji-bijian, "wa bara'a an-nasama," dan yang menghidupkan jiwa, sesungguhnya sebuah janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali orang beriman. dan tidak ada yang membenciku kecuali orang munafik. Ini salah satu keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib. Di samping keistimewaan-keistimewaan yang lain, beliau di antaranya adalah as-sabiqunal awwalun, sahabat Nabi yang masuk pertama kali dalam agama Islam dari anak-anak. Beliau di antaranya ahlu Badr, ikut peperangan Badar. Beliau di antaranya yang menyaksikan bai'at Ridwan, yaitu membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan yang dijamin masuk surga dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di antaranya satu dari 10 orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, yang disebut dengan al-asharah al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu dari 4 khalifah yang rasyidah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang petunjuk-petunjuknya wajib kita mengikutinya. Beliau adalah di antaranya juga suami dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidatun nisa'il alamin, wanita paling termulia sealam semesta, dan suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah bapak dari sayyida syababi ahli jannah, bapak dari Al-Hasan dan Al-Husain, pemimpin para pemuda dari penghuni surga. Maka banyak sekali yang merupakan keistimewaan manaqib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ingin saya tekankan di sini berkenaan dengan Asyura, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di tengah-tengah para sahabat seperti kedudukan beliau di dalam kekhalifahan. Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia dibandingkan Umar. Umar lebih mulia dibandingkan Uthman. Uthman lebih mulia dibandingkan Ali bin Abi Thalib dan kemudian baqiyatus sahabah. Kemudian seluruh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwa kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti kedudukan beliau di dalam kekhalifahan. Ini perlu digarisbawahi baik-baik, karena itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat bersepakat, konsensus, ijma', bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keberhakan beliau terhadap kekhalifahan adalah setelah Utsman bin Affan. Keberhakan beliau di dalam kekhalifahan adalah setelah Utsman bin Affan. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bersepakat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membaiat Utsman, membaiat Ali, membaiat Abu Bakar As-Siddiq serta Umar serta Utsman. Jadi tidak benar bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau tidak membaiat 3 khalifah sebelumnya. Dan selain keyakinan ini, maka itu adalah keyakinan yang menyimpang, terutama dari kaum Syiah Rafidhah yang menghinakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang mulia, yang tidak diperbolehkan kita di dalamnya untuk terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan. Berlebihan sampai mengangkat menjadi Nabi atau Rasul, bahkan Tuhan. Atau terlalu meremehkan sampai membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan diperangi sebagaimana orang-orang Nasibi Khawarij. Maka ini tidak benar. Baik. Itu tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya adalah makna dari hadis ini. Kita baca hadisnya, perhatikan baik-baik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau apabila berdiri untuk salat, beliau membaca. Bahwasanya beliau apabila berdiri untuk sholat. Maksud berdiri untuk sholat adalah setelah mengucapkan takbiratul ihram. Setelah mengucapkan takbiratul ihram imam. Takbiratul ihram maksud saya. Dan untuk sholat, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, sholat yang dimaksud adalah sholat malam. Untuk sholat, menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala adalah sholat malam. Akan tetapi, ini adalah kekeliruan beliau. Karena beliau juga mengikuti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam perkara ini. Dan sebelumnya juga yang menyebutkan bahwa ini adalah sholat malam, yaitu Imam Ibnu Daqiq Al-Aib. Imam Ibnu Daqiq Al-Aib. Akan tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah belum ada dalil bahwa bacaan istiftah yang kita pelajari sekarang ini khusus untuk sholat malam. Khusus untuk sholat malam. Belum ada dalil. Ya. Sekali lagi saya ulangi, bahwasanya beliau apabila berdiri untuk sholat, sholat di sini menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sholat malam, sebagaimana yang beliau sebutkan, ketika sholat malam, lihat hadisnya di akhir, ketika sholat malam, lihat hadisnya di akhir. Itu pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tetapi setelah diteliti dalam hadis riwayat Imam Muslim, belum ada penyebutan secara pasti bahwa ini doa istiftah tatkala sholat malam. Dan yang menyebutkan seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar sebelumnya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan sebelumnya lagi adalah Ibnu Daqiq Al-Aib. Imam Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Daqiq Al-Aid menyebutkannya dalam kitab Al-Ilmam Bisharh Sahih Muslim. Tetapi sekali lagi, belum ada dalil kuat, rinci, tegas bahwa doa istiftah ini dibaca selalu di setiap sholat malam. Tidak ada dalil. Baik. Beliau membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebagian kaum muslimin doa ini dimulai dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis itu, inni wajjahtu wajhiya, wallahu a'lam, saya belum dapatkan tambahan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang ada cuma dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Allahu Akbar kabira. Adapun selanjutnya, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya, kata-kata ini belum ada. Jadi yang ada cuma Allahu Akbar kabira. Ya. Dan ini pun hadisnya bermasalah. Ada riwayatnya, hadisnya pun bermasalah. Yang ada riwayatnya adalah cuma dari kata-kata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin. Makanya disebutkan dalam hadis kan, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi sampai kalimat wa ana minal muslimin. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya doa istiftah ini panjang. Setelah itu ada lagi, makanya penulis menyebutkan riwayatnya. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa i'taraftu bidhanbi, faghfir li dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayk, والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Semestinya dibacanya sepanjang itu. Ya. Doa istiftahnya sepanjang itu. Maka ini harus diberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya doa istiftah yang memakai wajah itu lebih panjang, bukan hanya sampai kepada wa ana minal muslimin. Ini para ikhwan. Dan itu ada faedahnya nanti. Ini ada faedahnya. Jadi hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, tambahan Allahu Akbar kabira itu ada riwayatnya, riwayat Imam Abu Daud. Cuma walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu. Nah, ini belum ada. Tambahan ini belum ada. Saya tidak tahu, kalau seandainya ada yang bisa menyampaikan kepada saya tambahannya, maka dipersilahkan. Di para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib yang disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i, Al-Ghayah, Matan Ghayah Taqrib, doa istiftah disebut dengan At-Tawajjuh. Doa istiftah disebut dengan At-Tawajjuh karena memang dimulainya dengan wajah itu. Nah, itu deh. Karena memang dimulainya dengan wajah itu. Jadi saya tidak tahu sekali lagi kalau ada tambahan riwayat-riwayatnya dari mana yang mengucapkan doa istiftah dengan lafal Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, belum ada riwayat yang saya ketahui. Ketika saya mengatakan tidak tahu, bukan berarti kita menyalahkan. Kalau ada, serahkan ke kita, kita amalkan. Nah, itu maksudnya. Ya, bukan suka menyalah-nyalahkan. Tapi kita beramal secara tauqifiyah. Tauqifiyah artinya adalah la majala lirra'i fih, tidak ada pendapat akal logika yang masuk ke dalamnya, di dalamnya. Yang ada adalah hanya dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul. Nah, ini perlu diperhatikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari azan dulu ya. Kita akan pelajari setelah azan apa makna dari wajah tu wajhiya lilladzi dan semisalnya sampai habis hadis ini. Silakan azan dulu. Tadi kita katakan bahwasanya beliau apabila berdiri untuk sholat, di sini ada faedah tadi, jangan lupa itu penting ya, sholat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan itu adalah sholat malam. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena Imam Muslim menyebutkan doa istiftah itu dalam kumpulan-kumpulan hadis sholat malam. Itu sebabnya. Dalam kumpulan-kumpulan hadis sholat malam. Tetapi belum ada riwayat bahwasanya beliau menyebutkan di dalam hadis tersebut bahwa ini bacaan khusus doa istiftah untuk sholat malam. Ingat, yang benar adalah doa istiftah, bukan iftitah. Ya, istiftah. Yang benar adalah doa istiftah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca wajjahtu wajhiya. Apa makna wajjahtu wajhiya? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan wajjahtu artinya adalah, beliau berkata, ja'altuhu wijahahu, aku jadikan berhadapan dengannya. Kalau di sini aku hadapkan wajahku, aku menjadikan berhadapan dengannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, yang berhadapan di sini adalah wajah kita. Dan wajah itu dibagi menjadi dua, kata Imam Utsaimin. Wajah yang merupakan anggota tubuh kita secara lahiriah, dan wajah yang merupakan jiwa dan hati kita. Maka tatkala kita sholat mengucapkan wajah tu wajhiya, itu adalah wajah kita menghadap kepada Allah, dan juga hati kita yang erat kaitannya dengan jiwa, perasaan, rasa tunduk juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada boleh menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau ke atas kemana-mana, tidak boleh, akan tetapi menoleh melihat ke tempat sujudnya. Dan juga hatinya tidak boleh dia tidak khusyuk tatkala sholat. Dan sering sekali manusia, termasuk mungkin yang berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sholat tidak khusyuk. Ini salah satunya adalah karena tidak menghadapkan hati kepada Allah. Tatkala sholat kadang-kadang mencari kunci mobil dan dapat. Tatkala sholat, ibu-ibu meracik bumbu. Allahu Akbar. Petsinnya kurang. Ya, itu tatkala sholat. Maka fungsi dari wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku, maksudnya adalah wajah yang secara lahiriah dan juga hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ada yang tertinggal. Ini dibaca kapan? Doa istiftah dibaca kapan? Kan tidak ada riwayatnya. Hanya disebutkan bahwasanya beliau apabila berdiri untuk sholat, beliau membaca. Berdiri untuk sholat, dibacanya kapan? Sebelum takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram, sebelum al-fatihah atau setelah al-fatihah. Maka di sana ada penjelasan yang tidak disebutkan oleh penulis. Dan penjelasannya itu ada juga pada hadis selanjutnya. Tetapi saya menyebutkan yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai jaminan untuk keselamatanmu. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ah fama taqul? Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca tatkala engkau diam antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah? Nah, di sini lihat kata-kata tatkala engkau diam antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Nah, itu jelas sekali bahwasanya doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum Al-Fatihah. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berkata kepada Zat, aku hadapkan wajahku kepada Zat, di situ ada faedah penting terutama berkaitan dengan akidah, bahwa menghadapkan wajah ke suatu arah. Menghadapkan wajah ke suatu arah. Dan ini bantahan kepada orang yang beranggapan Allah ada tanpa arah. Sebagian orang beranggapan Allah ada tanpa arah. Sebagian yang juga beranggapan bahwa Allah berada di mana. Maka ini bantahannya salah satunya. Ketika Anda mengucapkan wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan wajahku kepada Zat. Itu berarti ada arah. Zatnya ada pada arah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit dan bumi. Langit disebutkan sering dalam bahasa Arab lilladzi fataras samawat, yang telah menciptakan langit-langit, samawat langit-langit. Itu menunjukkan bahwa langit bukan cuma satu. Ya, samawat yang telah menciptakan langit-langit. Kalau satu yaitu as-sama, satu. Tetapi Allah sering menyebutkan as-samawat. Seperti dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawat. Lahu ma fis samawat. Itu menunjukkan bahwa langit itu berarti ada banyak dan tujuh tingkatan. Saya sering mengatakan langit yang kita lihat dengan kasat mata kita, yang berwarna biru, kadang-kadang putih, kadang-kadang, itu hanyalah pantulan dari air lautan. Bukan langit yang dimaksudkan oleh Allah. Ya, adapun langit yang dimaksudkan oleh Allah sampai langit satu, langit dunia, langit ke satu, dua, tiga, sampai ke tujuh, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Dan bumi, wal ardh, bumi ya, itu juga sebenarnya adalah 7 petala bumi. Jadi langit-langit ada tingkatan 7-nya, sedangkan bumi pun juga ada tingkatan 7-nya. Ada 7 tingkatannya. Ya. Lalu Ustaz, kenapa tidak disebutkan dalam bentuk jamak? Lihat. Kalau Anda lihat dalam bahasa Arab, as-sama, ini langit, as-sama. Jamaknya, ini satu langit. Jamaknya as-samawat. Kemudian bumi, al-ardhu. Jamaknya al-aradhin. Sedikit sekali di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang menyebutkan bumi dalam bentuk jamak. Sedangkan langit sering disebutkan dalam bentuk jamak. Ya, lahuma fis samawati wama fil ardh. Allah memiliki apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi, ya, ard. Ini penyebutannya samawat, tetapi ketika bumi menyebutkan ard, padahal bumi pun 7 petala, 7 lapisan, langit 7 tingkatan, bumi 7 lapisan. Nah, di sini yang ingin saya kupas. Kenapa? Karena kita hidup di bumi. Yang terlihat cuma satu bumi. Padahal dia ada 7 lapis. Itu jawabannya. Baik. Sampai kepada firman Allah yang berbunyi, wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal malik. Ya Allah, engkaulah raja. Di situ disebutkan al-malik. Bolehkah seseorang bernama Malik? Ada yang namanya Malik sini? Maka jawabannya boleh. Akan tetapi yang tidak boleh adalah ketika dia bernama al-malik. Karena al menunjukkan kepada seseorang yang tertentu, zat yang tertentu. Dialah Allah. Al di sini disebut dengan al-ta'rif. Al untuk mengenalkan. Makanya Allah di hari kiamat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah berfirman, "Anal Malik." Aku al-Malik. Aku al-Malik. Karena saat itu, di hari kiamat, tidak ada raja kecuali Allah. Paham ini pada ikhwah? Nah itu. Engkaulah sang raja. Lebih tepat diterjemahkan, engkaulah sang raja. Artinya tidak ada sang raja kecuali Allah. Tadi faedah jangan lupa ya, bahwa boleh bernama Malik, tetapi yang tidak boleh apa? Al-Malik. Tidak ada ilah. Di situ para ikhwah, ilah. Ilah itu sama dengan Allah. Ilah artinya adalah ma'bud yang disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Ini sedikit masalah tauhid ya, enggak apa-apa. Karena ini akidah. La ilaha illallah. Dua rukun. La ilaha illallah. La ilaha maknanya tidak ada ilah. Ilah bisa berarti sembahan. Nah, sembahan harus dimasukkan kata yang berhak. Karena sembahan-sembahan di dunia banyak tapi tidak berhak. Sembahan-sembahan batil. Kaum Nasrani menyembah Yesus, menyembah salib. Kaum Yahudi menyembah Uzair, menyembah dinding ratapan. Kaum Majusi menyembah api. Kaum musyrik menyembah sapi, menyembah patung, menyembah berhala. Itu ilah-ilah semua, sembahan-sembahan semua. Tapi tidak berhak. Maka arti yang benar dari la ilaha, tidak ada ilah yang berhak. Ya. Diibadahi yang berhak sampai sini juga boleh. Illallah, kecuali Allah. Nah, ini arti yang benar. Tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Ilah artinya sembahan dalam bahasa Arab, ma'bud. Kenapa harus ada yang berhak? Karena tadi, apa jawabannya? Karena banyak sembahan yang tidak berhak. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dzalika bi'annallaha rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu adalah karena Allah adalah sembahan yang berhak. Rabb kalian yang mempunyai kerajaan. Lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha, saya ulangi ayatnya, surat Luqman, surat ke-31 ayat 30. Dzalika bi anna allaha huwal haq, yang demikian itu adalah karena Allah lah yang berhak, wa anna ma yad'una min dunihi al batil, dan sesungguhnya yang apa saja yang mereka ibadahi selain Allah itulah sembahan yang batil. Maka harus ada kata-kata berhak. Tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Itu terjemahan yang benar. Dan ini sudah benar dalam buku kita. Engkaulah sang raja. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau. Engkau adalah Rabbku. Saya tidak terlalu suka mengartikan Rob dengan Tuhan. Karena Rob itu artinya adalah dari kata-kata Robba yurabbi, memelihara. Engkau adalah Robku yang maha kuasa. Sang pemelihara yang maha kuasa. Maka lebih baik disebutkan engkau adalah Robku. Sedang aku adalah hambamu sampai akhir bacaan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, sampai akhir bacaan. Dan jika ada yang menghafal ini, bagus. Saya berharap pekan depan ada yang nyetor. Ya. Dan ini yang menghafal kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk saya. Kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai akhir bacaan. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan bahwa bacaan tersebut dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam. Nah, kata-kata dan dalam riwayat Muslim yang lain itu tidak ada. Ya, dalam riwayat Muslim yang lain itu enggak ada. Maksudnya tidak ada dalam riwayat Muslim bahwa itu sholat malam. Ada lafaz sholat malam, enggak ada. Ya. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kumpulan hadis-hadis tentang sholat malam. Maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa hadis ini bukan khusus untuk sholat malam. Doa istiftah ini bukan khusus untuk sholat malam. Akan tetapi semua sholat, baik wajibnya, sunnahnya. baik sholat malamnya, sholat siangnya. Ya, ini para ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis salati sakata Hunayya qabla an yaqra'a, fasa'altuhu faqala, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa ath-thawbul abyadhu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Muttafaqun alayh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Beliau wafat tahun ke-59 Hijriah. Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala, al-imam, al-faqih, ahli fikih, al-mujtahid, ahli ijtihad, al-hafiz, yang hafal ribuan hadis. Bahkan disebut oleh Imam Az-Zahabi Sayyidul Hufadhil Athbat, pemimpin para hafid hadis yang sangat terpercaya. Bahkan disebut oleh para ulama, ulama hadis, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ajib para ikhwah, yang aneh luar biasa, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam agama Islam tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kok bisa beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah ya. Saya nyebutkan siapa tadi? Abu Bakar. Bahwa kok bisa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, beliau menulis dan sahabat yang lain tidak menulis. Sebab yang kedua, beliau tafarruh, meluangkan waktu untuk mencari hadis, menghafalnya. Mencari hadis dan menghafalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah lagi lupa. Ya, tidak pernah lagi lupa. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih taat, lebih diridhai oleh Allah. Tidak ada kata terlambat. Ustaz, saya sudah tua. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, maka perbaiki diri kita. Dan saya sering berkata bahwa rupa dan harta dua hal yang tidak bisa dijadikan standar prestasi di hadapan Allah. Yang bisa dijadikan standar prestasi adalah hati, iman, dan amal. Iman dan amal. Dan itu yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu lagi, Abu Hurairah dicintai oleh kaum muslimin. Dan ini berkat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadza Abu Hurairah wa ummah ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, cintakan dua hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, kepada seluruh orang-orang beriman. Dan cintakan kepada dua orang ini seluruh orang-orang beriman. Ya, cintakan dua orang ini seluruh kepada apa? Cintakan orang-orang beriman kepada dua orang ini. Jadi kaum muslimin mencintai Abu Hurairah, Abu Hurairah pun mencintai kaum muslimin. Dan ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bertakbir untuk salat. Berarti takbir di sini maksudnya takbiratul ihram untuk salat. Beliau diam sebentar. Ya. Kata-kata sebentar dalam bahasa Arabnya hunayyah. Itu sebentarnya seapa? Jadi takbir, ya, beliau diam sebentar, Allahu Akbar. Diam sebentar untuk membaca doa istiftah. Sebelum membaca Al-Fatihah, maka saya bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau pun menjawab, aku mengucapkan ini doanya. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Allahumma asalnya adalah ya Allah. Asal Allahumma itu ya Allah. Ya-nya dihapus berubah menjadi mim di belakang. Allahumma. Ya. Asalnya ya Allah. Jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Yang dimaksud dengan menjauhkan adalah, yaitu meletakkan seseorang dengan kesalahannya di tempat yang jauh. Atau meletakkan seseorang di sebuah sisi dan kesalahannya di sisi yang lain, yang tidak sama dengan orang tersebut. Itu yang dimaksud menjauhkan. Ya Allah, jauhkanlah. Ya, jadi yang pertama kata-kata jauhkanlah itu maksudnya di tempat yang jauh antara aku dan kesalahanku. Ada yang maksud yang kedua yaitu meletakkan aku di sebuah tempat dan dosaku di tempat yang lain yang tidak akan pernah bisa nyatu. Jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ini maksudnya adalah penyerupaan timur dan barat, maksudnya sangat jauh. Jangan sampai didekatkan aku dengan dosaku, jauhkan aku dengan dosa-dosaku. Sejauh-jauhnya, ya, itu yang dimaksud. Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah. Di sini sebutnya Allahumma naqqini, bersihkanlah. An-naqa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, naqqini, bersihkanlah. Di sini maksudnya adalah yaitu sebersih-bersihnya apabila ada, saking bersihnya apabila ada noktah titik hitam terlihat, saking bersih. Itu yang dimaksud Allah, yang dimaksudnya Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah. Bersihkanlah itu maksudnya adalah dicatat, yaitu sampai sangat bersih sehingga apabila satu titik noktah hitam akan terlihat. Itu yang dimaksud dengan an-naqa. Ablagu. Baik. Kita lanjutkan. Ikhwan dirahmati oleh Allah. Dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih yang telah dibersihkan dari kotoran. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es dan embun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air bisa dipahami ya. Es yaitu air yang apa? Beku. Air yang beku. Kemudian dengan hujan, dengan apa tadi? Embun maksudnya hujan. Embun maksudnya di sini adalah hujan. Sebagaimana engkau cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air es, air yang membeku, dan hujan, air yang turun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, embun di situ maksudnya adalah hujan. Apa hubungannya dosa dihapuskan dengan air es dan embun? Karena dosa itu panas. Nah, itu catat. Apa hubungannya dosa dicuci dengan air es dan embun? Karena dosa itu panas, maka harus didinginkan dengan air es ataupun embun. Baik. Selanjutnya, riwayat selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghayruk. Rawahu Muslimun bi sanadin munqati' wa Dharqutni mawsulan wa huwa mawquf. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bahwasanya dia pernah mengucapkan, yakni sebelum membaca Al-Fatihah, subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk, yang artinya maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, maha mulia akan namamu, maha tinggi kekayaanmu dan kebesaranmu, tidak ada ilah yang berhak disembah selainmu. Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad munqati'. Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad munqati', terputus. Sedangkan Ad-Dharqutni meriwayatkan dengan sanad mausul, bersambung, dan mauquf, terhenti. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nama aslinya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun ke-13 Hijriah. Sebentar. Afwan. Beliau wafat tahun ke-23 Hijriah. Yang tahun ke-13 Hijriah adalah memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Ke-13 Hijriah beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Tahun ke-23 Hijriah beliau wafat. Ya, tahun ke-23 Hijriah beliau wafat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi. Orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah man apa? Hadisnya berbunyi, kalau seandainya ada setelahku seorang nabi, niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Lau kana ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi, niscaya dia adalah Umar. Ini keistimewaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab rajulun mulham. Seseorang yang diberikan ilham oleh Allah. Beberapa kali pendapatnya sesuai dengan syariat Islam. Seperti tawanan perang Badar harus dibunuh. Hijab menjadikan makam Ibrahim di belakangnya sebagai tempat sholat. Ya, sebagaimana beliau berkata, wafaqani rabbi fi thalath. Wafaqtu rabbi fi thalath. Aku bertepatan dengan syariat Rabbku dalam tiga perkara. Perang Badar, tawanannya semestinya harus dibunuh. Kemudian hijab. Kemudian setelah itu, sholat di belakang makam Ibrahim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat ditakuti oleh manusia, bahkan syaitan. Saking kuatnya imannya. Beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Umar, ma salakta fajjan illa wasyaitanu salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, tidaklah engkau menjalani sebuah gang kecuali syaitan akan berjalan di gang yang tidak kamu jalani. Takut bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab termasuk as-sabiqun al-awwalun. Kalau orang generasi pertama masuk dalam Islam, kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang khalifah yang patut diikuti, dan masih banyak yang lain. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mengucapkan, yakni sebelum membaca Al-Fatihah, subhanakallah bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk, yang artinya maha suci engkau ya Allah. Subhanak, kata subhana satu faedahnya, tidak boleh diucapkan subhana kecuali untuk Allah. Jadi tidak boleh orang mengucapkan subhani, maha suci aku. Ya. Itu subhana hanya diucapkan untuk Allah. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua, subhana kalimatu tanzih. Ucapan yang menunjukkan kepada pensucian dari kekurangan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang agak mengurangi wibawa, kita ucapkan subhanallah. Seperti orang melakukan dosa, kita ucapkan subhanallah. Orang membantah hadis ataupun menolak hadis, kita ucapkan subhanallah. Orang tidak mau menerima nasihat, subhanallah. Jadi semua yang berkaitan dengan keadaan yang merendahkan ataupun tidak mengenakan, maka mengucapkan subhana ditambah dengan Allah. Adapun bedanya dengan masya Allah, ya, maka masya Allah sebenarnya bukan ucapan tatkala heran yang menunjukkan kepada keagungan Allah. Ya, ucapan yang benar tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan atas kuasa Allah, ucapannya adalah masya Allah tabarakallah. Jadi ucapannya sebenarnya adalah tabarakallah. Misalkan ada yang baru nikah, maka kita ucapkan tabarakallah. Atau bahasa lain, mubarak. Mubarak. Atau boleh juga Allahumma barik. Ya Allah, berkahilah. Atau boleh juga yang ini ditambah di depannya, masya Allah tabarakallah. Nah, itu dia. Adapun hanya sekedar masya Allah, ini belum ada dalil yang kuat. Berarti selama ini ulun salah. Iya salah, Bang. Ya. Ada orang kadang-kadang terbalik menggunakan subhana untuk tabarakallah. Menggunakan tabarakallah untuk subhanallah. Atau menggunakan subhanallah untuk masya Allah, masya Allah untuk subhanallah, terbalik-balik. Ya, kita melihat bayi kecil imut, apa yang kita ucapkan? Masya Allah tabarakallah. Ya, kita melihat orang merendahkan agama, apa? Subhanallah. Jangan terbalik. Subhanallah. Itu namanya kita tidak suka kepada siapa? Bayi tersebut. Ya? Bisa dipahami ini? Jangan terbalik. Jadi ucapan subhanallah tadi disebut dengan kalimatu tanzih. Artinya ucapan untuk apa? Pensucian dari sesuatu yang merendahkan, yang menghinakan. Seperti orang-orang musyrik menghinakan Allah, maka kita mengucapkan subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka syirikkan. Makanya pakai kata-kata subhanallah. Ya, jangan lupa itu. Jadi tidak cukup atau belum ada dalil, bukan tidak cukup, belum ada dalil pengucapan cuma masya Allah. Tetapi ditambah masya Allah tabarakallah. Atau boleh tabarakallah, atau boleh mubarak, atau boleh Allahumma barik. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Maha mulia akan namamu. Nah, ini tabaraka. Ya, tabarakasmuka. Tabarak itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ini salah satu juga yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Jadi, tidak boleh orang mengatakan tabaraka siapa gitu. Hanya Allah tabarakallah. Tidak boleh ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maha tinggi kekayaanmu dan kebesaranmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang munqati', terputus, sedangkan Ad-Daruqutni meriwayatkan dengan sanad yang mausul, bersambung dengan mauquf. Ini karena waktu saya tidak akan jelaskan, nanti saya akan jelaskan pekan depan apa itu munqati', apa itu mausul, apa itu mauquf. Ya. Kita ingin ambil pelajaran dari tiga hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini catat, hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca doa istiftah. Disyariatkannya membaca doa istiftah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa istiftah ini termasuk daripada sunat hayat menurut mazhab Syafi'i. Sunat hayat menurut mazhab Syafi'i. Yang kalau ditinggalkan berarti harus ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Yang kalau ditinggalkan berarti harus ditambal dengan sujud sahwi. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah yaitu boleh terkadang membaca doa istiftah yang satu dan terkadang membaca doa istiftah yang lain. Boleh terkadang membaca doa istiftah yang satu dan terkadang baca doa istiftah yang lain. Bahkan sangat dianjurkan untuk mencoba doa istiftah yang lain-lain. Jujur, saya nanya kepada siapa ya? Mas Rahmat. Antum biasanya baca doa istiftah yang mana? Hah? Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. Taib. Kalau cuma dibaca itu saja, yaitu riwayat Umar bin Khattab, itu saja, maka akan melupakan riwayat-riwayat lain. Maka lebih baik dibaca yang lain, dicoba yang lain. Ya, belum hafal, makanya dihafal. Ya, dihafal. Dan ini termasuk daripada menghidupkan sunnah, yaitu mengganti doa istiftah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya dia cuma baca doa istiftah itu saja selama hidupnya, maka dia ketinggalan fadilah yang begitu banyak. Nah, ini faedah yang kedua. Ya, boleh bahkan lebih baik dia terkadang membaca doa istiftah ini, doa istiftah itu. Faedah yang ketiga, yaitu tidak dianjurkan untuk menggabung seluruh doa istiftah dalam satu sholat. Tiga riwayat ini dia gabung. Siapa tuh panjangnya? Cuma nanti Farhan sholat, dia gabung. Maha Al-Fatihahnya lawasnya. Apabila sih baca Al-Fatihah? Imbah takbiratul ihram, imam. Ya, lawas. Ternyata tiga yang ini dia sambung. Ya, tiga yang ini dia sambung. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada lagi bacaan-bacaan selain yang tiga ini. Ya, ada lagi bacaan-bacaan selain tiga ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka apa tadi? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Dan ini pendapat Syekhul Islam. Sedangkan Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan boleh digabung-gabung. Ya, boleh digabung-gabung. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat tidak boleh digabung-gabung. Jadi kalau Anda ingin baca doa istiftah dari Ali bin Abi Thalib, baca. Tapi jangan digabung dari Abu Hurairah. Jangan digabung dari hadis Umar, jangan. Tetapi baca sholat ini. Sholat subuh nanti baca doa istiftah dari hadis Umar. Sholat zuhur baca doa istiftah dari hadis Abu Hurairah. Seperti itu. Jangan digabung. Kenapa jangan digabung? Karena belum ada riwayatnya Rasulullah SAW menggabung. Baik. Kemudian pelajaran menarik dari Syekhul Islam. Ini menarik sekali. Yang keempat. Bahwa doa istiftah tiga macamnya. Tiga macamnya. Yang pertama, kok tiga begini? Tiga. Tiga macamnya. Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, mengaku jadi hamba Allah. Yang ketiga, minta kepada Allah. Kalau kita lihat hadis tiga ini yang barusan kita pelajari, saya ingin nanya sekarang. Hadis 286. Itu jenisnya apa? Saya yang katakan tadi, doa istiftah ada tiga jenis. Yang pertama memuji Allah. Yang kedua mengakui hamba, menjadi hamba Allah. Yang ketiga memohon kepada Allah. Ah, doa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa ini? Ah? Mengakui sebagai hamba Allah. Catat itu. Hadis Ali bin Abi Thalib 286 adalah hadis doa istiftah dengan jenis mengakui sebagai hamba Allah. Kemudian hadis 287 yaitu apa? Meminta kepada Allah. Doa istiftah dengan jenis minta. Yang ketiga, hadis 288, hadis Umar bin Khattab. Doa istiftah dengan jenis memuji Allah. Nah, itu faedah menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa doa istiftah tiga jenis. Doa istiftah tiga jenisnya. Ya. Yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib adalah doa istiftah dengan jenis menghambakan diri, mendudukkan kedudukan diri seorang hamba. Yang kedua, dari hadis Abu Hurairah, doa istiftah dengan jenis permohonan, meminta. Yang ketiga, dari hadis Umar bin Khattab, doa istiftah dengan jenis memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu faedah menarik kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, alhamdulillah selesai 3 hadis ini. Masih ada waktu sekitar 10-an menit. Mohon maaf malam ini agak panjang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf Ustaz, saya pernah mendengar seorang dai yang mengatakan tidak apa-apa imam tidak membaca istiftah dan langsung al-fatihah saat sholat tarawih dan memanjangkan bacaan Al-Quran dengan harapan mendapatkan pahala lebih banyak. Apakah ini dibenarkan? Wallahu a'lam. Kalau disengaja terus-menerus tidak benar, karena Rasulullah SAW mengajari kita untuk sholat setelah takbiratul ihram membaca doa istiftah. Wallahu a'lam. Bolehkah meninggalkan sholat berjamaah dikarenakan orang tersebut sedang walimahan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah hanyalah orang yang satu, sakit, wanita, orang tua yang sudah tidak sanggup lagi ke masjid. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang buta beliau meminta izin untuk tidak sholat berjamaah, maka tetap tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendengar azan. Apalagi ini karena walimahan. Ya, walimatul urus, maka walimatul urus bukan alasan syar'i diperbolehkan untuk laki-laki meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Apa itu sutrah? Sutrah pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat. Apa hukumnya? Jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Sebagian ulama peneliti mengatakan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah engkau sholat kecuali menghadap ke pembatas. Berdasarkan kata-kata yang tegas begini, janganlah engkau sholat kecuali. Ya, penyebutan kecuali setelah janganlah menunjukkan kepada kekuatan bahwa sutrah sangat-sangat dianjurkan untuk diambil. Tetapi para ikhwah, hukumnya wallahu alam, dia adalah sunnah muakkadah. Ya, meskipun sebagian ulama mewajibkannya. Bolehkah kita sebagai makmum pada sujud terakhir panjang sedangkan imam sudah bangun dari sujud? Yang disyariatkan untuk makmum adalah mengikuti. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Liyuktamma bih. Jadi yang disyariatkan untuk makmum adalah mengikuti. Kesalahan makmum ada dua. Yang pertama, mendahului. Yang ketiga, mengakhiri. Ini kesalahan makmum. Ya. Mendahului, maka dikhawatirkan dia akan menjadi kepalanya seperti kepala himar. Bukan khimar. Himar. Himar itu pakai hak. Khimar itu penutup kepala bagi wanita. Khimar pakai hak. Kenapa disebut bahwa orang yang mendahului imam disebut khimar? Keledai. Bukan kedelai ya. Keledai. Karena keledai al-khimar abladul hayawanil an'am. Artinya khimar itu adalah hewan paling dungu dari hewan-hewan berkaki empat. Dungu, bodoh kuadrat, pangkat 9. Ah, begitu pula orang yang mendahului imam. Kenapa? Karena secepat apapun dia mendahului imam, dia tidak akan bisa salam sebelum imam. Ya. Maka itu salah. Yang keliru juga adalah terlalu lambat dari imam. Terutama yang sering terjadi sujud terakhir sebagaimana disebutkan. Yang pertama, melamakan sujud khusus pada sujud terakhir belum ada dalil yang saya ketahui. Yang ada dalilnya adalah setiap sujud kita diperintahkan untuk membaca doa yang banyak. Karena fahariyun atau dalam riwayat yang lain, faqaminun an yustajabalakum. Diharapkan dengan sangat doa kalian dikabulkan. Diharapkan dengan sangat doa kalian dikabulkan. Maka ini umum, bukan hanya doa pada sujud terakhir. Wallahu a'lam. Nah, ini panjang ini. Ini saya peringatkan kemarin saya ke Tarakan, Kalimantan Utara. Saya nasihati, bahkan saya berbangga jamaah saya di Banjarmasin, saya bilang sudah bisa membuat pertanyaan. Silahkan bertanya, jangan cerita. Ya, saya sering pesan itu, bertanyalah, jangan bercerita. Beda antara pertanyaan dengan cerita. Kita ambil contoh sekarang. Afwan, kalau saya salah untuk doa istiftah yang berlafaz Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira wa subhanallahi wa qurata wasila, saya pernah dengar itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang berdoa istiftah, lalu disebutkan doa di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku heran dibukakan baginya pintu-pintu langit. Aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian. Kira-kira seperti itu bunyinya. Ini dimaklumilah. Beliau menjelaskan. Saya sekali lagi mengatakan bahwa saya tidak tahu ada riwayatnya, tapi kalau disebutkan seperti itu, sebentar. Ada riwayat berbunyi begini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana hadis yang beliau sebutkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, "Bainama nahnu nusalli," ketika kita sedang salat, "ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," diimami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "id qala rajulun minal qaum," ada seorang lelaki berkata, "Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajibtu laha futihat laha abwabus sama." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku heran dengan ucapan tersebut. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti benar. Itu ada beberapa tambahan riwayat, boleh membaca itu ya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jazakallah khair kepada yang menambahkan bahwa ada riwayatnya, hadis riwayat Imam Muslim, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila. Ada lagi riwayat yang lain, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Juga hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya saya katakan tadi ada beberapa riwayat selain tiga ini. Ya, selain tiga ini. Dan semuanya boleh dicoba. Dan sekarang kita sudah dapat riwayat yang dipakai oleh para kaum muslimin kebanyakan, Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir subhanallahi bukrata wa asila. Ya. Wajhtu wajhiya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah boleh digabung riwayat tadi, riwayat yang saya barusan bacakan, dengan wajhtu? Karena riwayat wajhtu hanya dari wajah tu, tidak ada sebelumnya. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bikrata wa asila. Jadi tidak ada sebelum wajah tu ada bacaan, itu yang saya katakan. Ya, yang saya katakan bahwa yang ada dalam hadis riwayat Imam Muslim adalah wajah tu wajah. Jadi setelah berdiri salat takbir kemudian langsung wajah tu. Kalau ingin membaca Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallahi bikrata wa asila, maka bacaan secara tersendiri. Dan sudah kita sebutkan tadi pelajaran bahwa tidak dianjurkan untuk menggabungkan antara doa-doa istiftah ini. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, boleh membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bikrata wa asila sampai situ saja. Sedangkan penambahan wajah tu wajahiyah, ya, maka harus dari wajah tu, karena riwayatnya cuma situ wajah tu, dan itu pun tidak cukup hanya sampai wa ana minal muslim, tetapi sampai akhirnya, yaitu tetapi sampai akhirnya. Nah, di situ. Jadi makanya saya katakan, tetap saya kembali kepada bahwa belum ada dalil yang menggabungkan antara ucapan tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bikrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya. Bahkan penggabungannya kurang sampai hanya kepada wa ana minal muslimin. Jika cairan wadi keluar pada saat sholat tetapi keluarnya tanpa disadari dan taunya setelah di pada saat selesai sholat, apakah sholatnya tidak sah dan harus diulang? Kalau seandainya yang dimaksud dengan dicek setelah selesai sholat, berarti dia ragu-ragu tatkala dia sholat. Maka kalau dia ragu-ragu tatkala sholat dan dia di dalam sholatnya itu yakin tidak keluar, ragu-ragunya keluar, yakin tidak keluar, maka sah sholatnya, tidak perlu diulang. Akan tetapi ketika dia ragu-ragu, yakin yang ragu, yakin keluarnya, ragu-ragu dia masih suci, maka pas saat dicek kemudian benar-benar keluar, maka batal sholatnya, dia wajib mengulang. Paham jawaban saya? Saya ulangi. Kalau seandainya dia setelah ketika sholat, kemudian dia yakin masih suci, tapi ragu-ragu keluar, kayaknya keluar, tapi yakin kadang. Kemudian setelah sholat dia cek ada, maka pada saat itu dia masih sah sholatnya karena dia yakin. Baik. Kemudian kalau seandainya dia yakin keluar, tak ragu-ragu tidak keluar, jadi terbalik. Setelah dia cek ternyata memang keluar, maka ini tidak sah dan wajib mengulang. Wallahu a'lam. Bagaimana kami para akhwat yang sudah mewajibkan bercadar? Ketika berada di dalam masjid yang sudah tertutup diwajibkan membuka cadar. Sedangkan CCTV dalam keadaan on, di mana ada sebagian oknum ikhwan yang suka melihat CCTV di mana kami berada. Hei oknum, saya kalau boleh bercerita tentang keluarga saya, Ummu Abdillah, kalau dia datang ke sebuah tempat yang dia tidak merasa aman untuk membuka cadar, dia tidak akan membuka cadar meskipun di tengah perempuan. Ya. Itu kira-kira jawabannya. Meskipun di tengah perempuan. Apa hukumnya sholat sambil menepuk nyamuk? Nyamuknya berdarah dan menempel di baju. Maka jawabannya, menepuknya bergerak yang tidak mengapa. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bergerak ada 4 macam. Ya, bergerak yang disyariatkan, bergerak yang tidak disyariatkan tapi diperlukan, bergerak yang tidak disyariatkan tetapi tidak diperlukan, bergerak yang tidak disyariatkan dan sangat-sangat tidak diperlukan. Menepuk nyamuk termasuk bagian yang kedua. Tidak disyariatkan tapi diperlukan. Kanyangnya. Ya. Maka pada saat itu diperlukan karena mengganggu kekhusyuan. Apabila kena baju atau darah berdarah di kulitnya, maka pada saat itu tidak mengapa. Karena yang terlarang adalah darah itu najis ketika dia mengucur. Darah yang mengucur. Daman masfuhan, kata Allah dalam Al-Quran. Darah yang mengucur. Itu yang najis. Kapan kita mengembalikan jari telunjuk seperti semula? Pada tahiyat akhir. Sebelum salam atau sesudah salam. Maka jawabannya, belum ada riwayat khusus akan hal ini. Belum ada riwayat khusus akan hal ini, maka pada saat itu dia tentunya akhirnya menjadi khilaf. Yang menjadi ukuran adalah kita ketika salam, maka setelah pas salam itulah berhenti sholat. Kalau berhenti sholat, maka pada saat itu lepaslah semua gerakan sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa tahliluhat taslim, dan menghalalkan gerakan selain sholat dengan salam. Tatkala salam, maka berhentilah sholat. Wallahu a'lam. Ya, ini sudah tadi ya, untuk lafaz Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallahi wa qurratu asila, ada dalam hadis riwayat Muslim. Yang saya tanyakan, belum ada penyambungannya dengan ini wajah. Tuh, paham maksud saya enggak? Ya, belum ada penyambungannya. Kalaupun disambung ternyata melalui pendapat Imam Nawawi bahwa boleh disambung, Ustaz, boleh digabung-gabung, bahwa doa istiftah boleh digabung-gabung, maka pada saat itu menggabungnya pun harus sempurna, bukan hanya sampai kepada wa ana minal muslimin, harus sampai akhirnya sepanjang yang kita sebutkan tadi. Bolehkah kita mengantar seseorang non-muslim ke tempat ibadahnya? Jawabannya haram. Karena tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya Rasulullah, bapak ibuku menjadi tebusannya. Maksudnya apa? Bapak ibu menjadi tebusannya itu apa? Maksudnya begini. Bahwa demi keselamatanmu, bapak ibuku menjadi tebusannya. Dan ini khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi keselamatanmu, bapak ibuku menjadi tebusannya. Karena kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan bapak ibu kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladi wan nasi ajmain." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh kaum muslimin. Apa isi kandungan kitab Al-Hikam dan apa keutamaan kitab tersebut? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, kitab Al-Hikam adalah asli kitabnya Fususul Hikam, yang ditulis oleh Ibnu Arabi, seorang tokoh tasawuf yang sampai kepada derajat wahdatul wujud. Dan baca Al-Quran dan hadis lebih utama dibandingkan kitab hikam. Kapan membaca doa istiftah? Saat sholat wajib saja atau saat sholat sunnah? Maka jawabannya disyariatkan dua-duanya. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan